Tanggung jawab kita pada orang yang meninggal itu maksudnya Ustaz. Tanggung jawabnya kalau orang meninggal itu Islam, dimandikan, dikafani, disolatkan, kubur, wis rampung. Sudah selesai. Padahal kita kalau datang itu kegiatannya masih seperti-seperti. Nah iya datang orang melu tahlilan, orang datang nek welayat, aja melu ngurusi sing tahlilan, sing yasinan. Datang ini juga aja diukur, wong mati dure piro, langsung neng kubur, gawe kedudukan di sana. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang atau datang situ, kamu siapkan air, kamu siapkan ember, kamu siapkan memandikan jenazahnya, kalau jenazahnya laki-laki. Dan dimandikan kafani, selesai, rampung, buntel, rampung, toh, salake. Dan di salake, ayo diangkat, dikubur, gitu toh. Ngenteni brobosan barang saya serasa. Ya. Nek kowe sing kon mikul, nek adi brobosi, mlaku terus. Mlaku terus, masa adi brobosi. Ya dah, melaku terus. Di makam itu pun ada kegiatan yang penyimpangan Ustaz. Ada sor tanah itu, bakar menyan di. Bakar menyan biar sing penting kowe ora melu. Lho tuh gua menyan, tuh gua sosok. Nek kowe bagian gua sosok aja gelem. Ya nanu kowe gua duwite engko sawurke turun dalan moh. Nyawuri duit kan gua beras kuning kuwi. Ya kok apa-apa kemoh nanu kembang iki wae gawa sawurke turun dalan ora gelem. Tidak ada tuntunan, ya sana payungnya, gunen dewe payungnya. Ya tak? Ya apa ragel, mencah kipi, ya sedekan ini, ya tak percaya sih, tak umbini, lah gitu. Lah gitu, jadi tidak, hal-hal yang dibenarkan oleh agama, kamu boleh lakukan, hal yang tidak, jangan dilakukan. Maka ibdak binafsik, rasa ngilik ke liyane, awa'i dewe sih, sing dibenahi. Benahi awa'i dewe. Terus menyikapi orang tua saya, Ustaz. Simbok saya itu masih mengadakan yang demikian-demikian itu. Tapi yang usurnya ada penyimpangan sesaji dan ngirim-ngirim itu sudah saya cegat. Hanya masih mengadakan, tapi niatnya katanya weweh, ngoten Ustaz. Bagaimana itu ya menyikapinya saya? Padahal satu rumah itu Ustaz, satu rumah dan itu tanggung jawab saya karena bapak saya sudah meninggal. Terima kasih Ustaz. Maka diajak ngaji. Diajak ngaji biar kita yakin semua mereka lakukan itu karena tidak mengerti. Kalau sudah mengerti nanti kan seperti kamu itu. Sebelum kamu mengerti kan ya manut itu kon ngopo-opo ya gelem. Kon undang-undang kenduren ya mangkat. Malah mangkate sik dhewe itu toh. Nah, ada tahlilan kamu ya wah sing nganggo kupluk, nganggo melu mangkat. Karena belum tahu, setelah mengerti saiki dikono ya mau sudah tahu. Maka anggap orang tuamu tadi seperti ketika kamu belum tahu jalannya bagaimana, jangan disuruh berhenti, jalannya dimengertikan dulu ilmunya, setelah itu otomatis mereka akan berhenti sendiri. Nah ini dari mana tahu kamu rumahnya mana? Kemusuh. Oh ya betul, Kemusuh memang kan gitu. Iya yang Kemusuh dulu waktu kadusnya ngaji di sini teko ngemah di diisukan, difitnah, katanya ngadus apa ngadusnya itu menghamili orang perempuan. Mergo ngaji ning ente ah disebar luaskan. Wah, ngetengi wong wedok. Terus kadusnya telepon saya, "Ndak apa-apa kan orang perempuan itu kan istrimu," saya. "Bukan Ustaz, dikatakan begini-begini." Udah dibuktikan saja. Kalau itu fitnah kamu biarkan, nanti ndak akan lama, akhirnya hilang sendiri. Satu lagi ya. Ustaz. Sunah fajar itu apakah sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh Ustaz? Ya sama, sama. Pengamalannya sendiri-sendiri. Iya, atau... ya sendiri no. Artinya sholat fajar itu ya sholat qobliyah subuh itu. Nek sholat fajar ada sholat qobliyah subuh. Ya qobliyah subuh itu sholat fajar itu. Barokah. Kanggo ngresiki ati. Makanya kaya sing wis jenengan lampahi bangsane yasinan, tahlinan, manakipan, istighosah. Oh, itu jangan dianggap sepele, itu sebuah institusi kesolehan sosial dalam muamalah. Dene ana sing madani sampeyan kuwi jare syirik, kuwi jare bid'ah, wis rasa digadeg. Saman kadang kan diwadani apa wong NU, tahlilan, berkat. Bedekan sing dipikir. Wong tahlilan oleh berkat ya pantes to, Bu. Wong tahlilan ki yo soro je, diwangi silo, sembujung, metengkrang, ngotot meruntus ra karuan. Oleh upah berkat yo pantes kok. Engko rek ndelok e do kagak cangkem to. Kadang kowe kok dilokno, apa wis mati kok dislameti, ditahlili, ora ngarah tok wis mati kabeh amale putus, ora ngarah tok. Tok ora tok piye? Wong nyatane yo ora tau bali. Saman yo kirim SMS, nek ora terkirim ana keterangan gagal. Nggih napa nggih? Lah, panjenengan tahlil ya ana ya ini tahu to ora bengi-bengi tahlilmu kok balik gagal. Wis berarti tok ngono ae. Kula niku nate Pak didolani wong sing rondok nyesek-nyesek ngono kuwi. Karepe ngajak debat aku to paling ra seneng bantah-bantahan. Wong sing nganggo jubah jenggote dawa-dawa ngono kuwi lho. Moro ten griya. Nggih, kula niki pengen ngerti wong mati dislameti ditahlili niku dalile ndi? Bos, lek sampean ngarani ora tok ya wis, wong awak dhewe iki ra sepaham, diapa-apa ora ngarah iso sambung. Yes, kita saling menghargailah. Ngono ku dhek sik ngwayang. Lah nggih kula niki pengen ngertos dasar hukume. Lah nek mboten-mboten dasar hukume kok dilakoni masyarakat berarti kita menyesatkan umat. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai ulama? Ngwayal. Aku yang mangkel lho kiai kok diayal. Akhirnya tak takoni wis rasah ngayal-ngayal. Sampeyan tak kita takoni. Wong tuamu sik to ora? Anu, kantun bapak. Ibu sampun pejah. Oh, ibumu wis mati. Sampun. Yo ya tak dongakno. Ibumu nang kuburan muga-muga ditungkai malaikat aku. Dek apa mangkel tak lokno. Lha kowe kok mangkel wong dongaku ra tok kok mangkel kowe. Ora usah mangkel kowe. Dongaku. Wong ngono ku rasa dikeki dalil nono ora ngarah nrimo. Ya wis digasak god gatholoco ngono kuwi. Cocok kiai ora cocok piye kowe kowe. Mari kita saling menghargai. Prinsipnya Islam itu kita kerjasama tentang yang sepakat, tapi mari kita saling menghargai tentang yang tidak sepakat. Harusnya seperti itu, ra usah wadan-wadanan. Sing rukun, ngoten lho sing kula suwun. Niki subhanallah. Luar biasa para wali sukses anggenipun dakwah nyebarakan syariah Islamiyah tenggene tanah Jawa. Nggih melalui institusi semacam itu ket biyen dijak tahlilan, yasinan, manaqiban, selawatan, serokalan wong biyen ngarani dibaan. Ngoten niku lho kok saiki moro-moro diarani sing bid'ah, sing syirik, sing haram. Kowe padahal ora kenal Islam nek gak jasane wong sing markaban-markaban ya nurul ngaini ngono kae. Kowe ora roh agama Islam nek gak jasane wong ngono kuwi lho kok ora mbok hargai itu perasaan iki nondi? Nungun lho diangen-angen. Nuwun sewu. Wali Songo niku sedaya hafal Quran, Pak. Kabeh hafal Quran. Bahkan Sunan Bonang niku hafal Shahih Ibnu Hibban. Kita pe kandele sak menten. Hafal. Tapi nek nuturi tiyang, nasihati wong niku ora beral dalil meskipun hafal Quran. Nek ndawuhi wong ora kok sithik-sithik, oh la ta'ane. Ora kok terus pamer kelesek dadi wisendang. Boten. Lha nuturi wong nyatane mung trimo nganggo gendeng gerih, cublek-cublek, suweng, gundul-gundul, pacul, sluku-sluku, bathok. Kene apa kok trimo nganggo gendeng-gendeng ngono ku? Kok gak atik poletane. Ono kiai ngaji kakean dalil biasane rontok pamer ngono. Kiai anyaran. Sama titik ini ada ustaz pengajian kata Al-Quran surat kesekian ayat kesekian.